Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Mawadi' al-fathah ya. Naam sebutkan dari Ibnu Hajar Rum rahimahullah ada tiga tempat. Tempat fathah sebagai tanda nasab. Nah. Yang pertama fil ismil mufrad, ini sudah kita baca syarahnya. Kemudian yang kedua jamak taksir. طيب الموضع الثاني جمع التكسير وقد تقدم تعريفه ايضا tempat yang kedua itu jamak taksir dan ini juga telah lewat definisinya ya, takrif definisinya juga sudah lewat. Naam sawa'un kana limudzakkarin tahu mana aidon ya? Aidon apa dia? Juga. Ya. Kota qaddama ta'rifuhu telah lewat definisinya aidon juga. Ini juga telah sudah lewat definisinya. Nah, sawa'un kana limudzakkarin sawa'un kana limudzakkarin sama saja jamak taksir itu untuk mudzakkar. Nahu. Contoh hafidtu abyatan minas syi'ri. Ya, aku telah menghafal abyatan bait-bait ya, minas syi'ri dari syair. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah ta'ala wa taral jibala dan engkau melihat gunung-gunung itu. Surat An-Naml ayat 88. Awu li mu'annathin atau untuk mu'annath. Jamak taksir itu untuk mu'annath. Nahu contoh. Raghabtu al-hunuda fi fi'lil khairi. Raghabtu al-hunuda fi fi'lil khairi. Aku memotivasi hindun-hindun itu. Fi fi'lil khair dalam melakukan kebaikan. Raghabtu. Yani aku mentarghib. Ya. Mendorong, memotivasi. Tayyib, al-hunud, jamak dari hin. Nah, hindun-hindun itu dalam melakukan kebaikan. Wa qawlihi ta'ala, fa'ambatna bihi hada'iqa. Lantas kami menumbuhkan dengan air hujan itu hada'iqa. Nah, jam hadiqah, kebun-kebun. An-Naml ayat 60, fa'kullun. Maka masing-masing min dari abiyatan wal jibala wal hunuda wa hadaiqa jam'u taksir. Ya. Merupakan jamak taksir. Mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih. Naam. Ya, hafidtu abiyatan min asy-syi'ri. Hafidtu, hafidha. Ya, hafid fi'lun madin. Mabniun ala sukun litasali bi dhamir raf'in mutaharrik. Tayyib, wa huwa at-ta. Ay, ini la mahalla min al-i'rab. Tayyib, at-ta. Dhamirun muttasil. Mabniun ala. Na'am. Di mahalli raf'in fa'il. Tayyib abiyatan. Maf'ulun bi mansubun bil fi'li. Naam. Al-akhirih. Tayyib. Min. Mabniun ala madha? Ala sukun. Wa hurrika bil fathi. Littakhallus. Littakhallus min iltiqai sakinah. Untuk membebaskan diri dari pertemuan dua sukun. Baik. Asy'ari. Fi'li dulu ya. Apa ini? Min asy'ari, nah. Jadi al-jar wal majrur. Perhatikan. Al-jar wal majrur ada kemungkinan muta'alliq bil fi'il, apabila fi'il itu yang masuk padanya. Bisa jadi dia terkait dengan abiyata, jadi tidak mesti harus di'rab muta'alliq bil fi'li. Tidak mesti begitu. Tergantung dia terkait dengan apa. Apakah dia terkait langsung dengan hafidtu, yakni hafidtu minasyairi, atau terkaitnya dengan abiyatan. Tampak di sini dia terkaitnya dengan abiyatan. Dia kan terkait minasyairi, penjelasan yang terkait dengan abiyatan. Aku telah menghafal abiyatan. Abiyatan jamak dari bait. Ya, jamak taksir. Maka kena abiyatan minasyairi, bait-bait dari syair. Nah, terkait dengan itu. Nah, ada kaidah bahwa al-jar wal majrur ba'da nakiratin, ingat? Kaidah itu? Ya. Al-jar wal majrur ba'da nakiratin, yakunu madha? Sifatan. Nah, adapun ba'da ma'rifah yakunu madha? Yakunu halan. Ingat kaidah itu. Jadi di sini al-jar wal majrur di i'rab muta'alliqun bi mahdhufin sifah. Naam. Muta'alliq bi mahdhufin sifatin li abiyatan. Jadi ta'alluqnya terkaitnya dengan sesuatu yang mahdhuf yang merupakan sifat terhadap abiyat. Naam. Wa taqdir abiyatan kainatan minas syi'ri. Hafidtu abiyatan kainatan minas syi'ri. Aku telah menghafal bait-bait yang tersusun dari syair-syair. Nah. Baik. Wa taral jibala. Al-wawu atifah. Nah. Harfu atfin. Baik. Tara fi'lun mudari'un. Marfu'un li? Al-nasi wal-jazim. Tayyib. Alamat rafi'i. Mana min duhur ya? Ta'adzur. Tayyib. Fa'iluhu? Al-jibala. طيب رغبت الهنود في فعل الخير. Satu orang, man yurid. Sudah sering rame-rame ya, sekarang sendirian. Anda man? Tafadhal, ayo. رغبت الهنود في فعل الخير. رغبت رغب مبني طيب الهنود طيب في طيب ها فعلي بفي ها الكسر الظاهر على فعله هو مضاف. طيب الخيري الخيري مضاف إليه ها طيب الجار مجرور متعلق بالفعل. نعم رغبت في فعل الخير. رغبت الهنود في فعل الخير. Jadi رغبت ini masuk ke في فعل الخير terkait dengan itu. Nعم jadi متعلق بالفعل. Begitu cara menganalisa jar majrur itu taluknya kemana ya. فأنبتنا به حدائق. Endaman. Tunggu, serak. Atifah, tayyib. Ambatna, ambat, ambat. Tayyib. Fa'il. Bihi alba. Aywa. Walha. Mabni ala bihi ala kasri fi mahalli jarrin bi harfi jar yani bil ba. Baik, mutalliq bi fi ambatna bihi, kami numbuhkan dengan air hujan itu, jadi bihi ta'alluqnya dengan ambatna. Baik, hadaiqa. Nasbihi. Aywa. Naam. Jelas ya. Uqad yakunu nasbuhu bifathati muqaddaratin. Boleh jadi nasabnya dengan fathah muqaddarah. Nahu contoh. Ya. Allamtu awladi qawla sidqi. Allamtu. Aku mengajari. Awladi. Anak-anakku. Ya. Qawla sidqi. Asyahid huna mada. Aulad jama' wa walad. Naam. Wa qawlihi ta'ala wa ankihul ayama. Naam, An-Nur ayat 32. Ankihul ayama. Naam. Yani nikahkanlah mereka al-ayama. Tayyib. Baik. Fakullun. Min awladi wal ayama jam'u taksir. Mansubun alamatu nasbihi, alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu. Mana' min zuhur yata'adhru fil ayama wa harakatil munasabati fi auladi. Baik. Li rabbil wa 'allamtu auladi qawla sidqi. Naam. 'Allam. Ya, siapa yang mengi'rab? Tafadhal. Kita berikan mustahil. Ayo. Ala. Ala ma qabla ya al mutakallim. Naam. Alama qabla ya, yakni akhir dari huruf terakhir dari auladi kan dal ya, itu alama qabla ya musakkan ya dal kan, di situ i'rabnya ya, al fathah muqaddarah alama qabla ya al mutakallim, fathah muqaddarah pada huruf sebelum ya mutakallim. Nah, mana min zuhuriha. Apa tadi? Mana min zuhuriha? Baik, baik. Istighal mahalli bi harakatil munasabah. Hah? Jangan munasibah. Nah. Munasabah. Bi harakatil munasabah. Kecuali kalau bil harakah, yakni bil harakatil munasibah, itu na'at man'ud. Bil harakatil munasibah. Adapun ini bukan. Ini mudhaf dan mudhaf ilai bi harakatil munasabah, yakni harokat munasabah, harokat penyesuaian maksudnya. Sinnya di fathah ya, yang di kasrah bi harokatil munasabah. Baik, lanjut. Wal ya Aywa ya mutakallim dhamirun muttasilun. Aywa. Wa fi ala sukun fi mahalli bil mudhaf. Tadi awalnya juga kan mudhaf. Nah, fi mahalli jar mudhaf. Wa huwa mudhafun ilai. Al ya fi. Nah, mudhafun ilai. Tayyib. Tersisa qawla sirf. Nah, qawla. Tayyib. أين وأنكح الأيام عندما تفضل كلامة الأيام الأيام نعم وأنكح الأيام منكم نكحكن لا orang-orang yang tidak beristri. Ya, Nabi yang tidak menikah minkum dari kalian gitu. Lengkapnya itu angkihul ayama minkum. Baik. Ini mana amin dhuhuriyat ta'adzur karena termasuk apa ta'lilnya? Li'annahu ismun ismu man? Isim apa? Maksur, tayyib. Wa al-mawdi'u thalithu, intahina min hadha bil mawdi'u thani. Wa al-mawdi'u thalithu, al-fi'lu al-mudari'u. Alladhi sabakahu nasibun. Fi'l mudari' yang didahului oleh nasib. Alladhi sabakahu yang sabakahu mendahuluinya nasibun, jadi mendahulunya nasib, jadi dahulu oleh nasib. Baik, walam yattasil dan tidak bersambung bi akhirihi dengan ya bagian akhirnya syai'un sesuatu mimma dari apa-apa yang taqaddama telah lewat fi alamatir raf'i pada tanda-tanda rafa'. Naam. Lam yattasil bi akhirihi syai'. طيب ومثاله قولك contohnya ucapanmu لن أصحب الأشرار لن أصحب الأشرار ya aku tidak akan berkawan dengan al-ashrar nah dengan orang-orang jelek ya. Nah, yakni aku tidak akan menemani orang-orang yang jelek. Wa qawlihi ta'ala, na'am, wa misal, na'am. Wa qawluhu ta'ala, lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan berdoa, ya, kepada Tuhan. Ilahan min duni selain Allah Ta'ala. Fakullun min ashaba wa nada'uwa. Masing-masing dari kata ashaba dan nada'uwa. Fi'lun mudari'un mansubun bilan. Wa alamatu nasbihi al-fathatul zahiratu ala akhirihi. Tayyib. Lan ashaba al-ashrara. Indaman. Fadda. Harfu mada nafiin. Nah, ini fungsi maknanya. Wa nas nasbin. Fungsi irobnya. Taib. Mabniyun. La mahalla. Irob. Taib. Ashabah. Nasubun bilan. Taib. Al-Ashrara Bil-Fi'li Tayyib Lan nad'uwa min dunihi ilahan Indaman an yaqulu ana. Dama. Jarib, Harun, tafadhal. Itu lengkapnya itu. Tadi apa? Lengkapnya dengar ya. Fikri. Harfu nafiin. Apa namanya? Ishaq ya. Harfu nasbin. Itu fungsi i'rabnya ya. Kemudian fungsi maknanya nafiin wastiqbalin. Lupa tadi yang istiqbalnya. Nah. Ini penting. Apa makna menunjukkan istiqbal? Artinya apa? Diartikan, mengartikannya itu menunjukkan istiqbal. Ini akan dah? Nah, berarti tidak akan, kan begitu. Tidak akan. Nah, berarti saya tidak akan. Kami tidak akan. Istiqbalnya itu. Baik, ha? Min. Aywa, du ni. Ismun majrurun bi min. Wa alamatu jarri wa alamatu jarri al-kasratu zahira ala akhir. Aywa. Aywa, wal ha. Min dunihi. Ingat semua domir mabni. Lihat domir langsung mabni. Nah, mabni adalah al-kasri. Setelah itu baru fi mahalli jarin bil mudhaf. Nah, mudhaf huwa mudhaf ilaihi. Aywa. Tayyib. Sekarang min duni jar majrur terkait dengan nad'u atau terkait dengan ilahan? Ilahan min duni, iya kan? Lan nad'u ilahan min duni. Ini hanya saja ini maju ini, mendahului ilahan. Nah, makanya di sini bagaimana keterangannya? والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من إلى إلها. طيب إله نكرة معرفة إله ها إله إله إله ilahan pakai tanwin. Ma'rifah atau nakira? Nakira. Nah, ma'rifah itu al-ilahu ma'rifah. Adapun ilahun nah nakira. Ilahun ada ilahun hakun ada ilahun batil. Ya, tapi di sini jar majrurnya mendahului. Makanya dia di i'rab hal. Kaidah yang disebutkan tadi jar majrur ba'da nakira muta'alliq bi mahdhufin sifah. Jar majrur ba'da ma'rifah muta'alliq bi mahdhuf apa tadi? Hal. Tetapi apabila dia mendahului, ini bukan ba'da, tapi sebelumnya. Nah, maka meskipun dia nakirah, mendahului, jar majrur mendahului nakirah di i'rab hal. Baik. Muta'alliq bi mahdhuf hal min ilahan. Entahina min hadha. وقد يكون نصبه بفتحة مقدرة. نحو لن أسعى إلى الشر. Saya tidak akan apa? Tidak akan bergegas kepada syar. Tidak akan berupaya kepada asyar, kepada kejelekan. Nah, ini tidak akan berupaya untuk, tidak akan melakukan berupaya menuju kepada kejelekan, gitu maksud. Nah, wa qawlihi ta'ala walan tardha 'ankal yahud walan nasara. Orang Yahudi tidak akan ridho padamu dan orang Nasara tidak akan ridho padamu. Naam. Al-Baqarah 120. Fakullun min as'a wa tardha fi'lun mudari'un mansubun bilan. Semasa dari as'a dan tardha fi'lun mudari' mansubun bilan. وعلامه نصبه الفتحه المقدره على الالف معنى من ظهورها التعذر. نعم. لن اسعى الى الشر. لن حرف نصب ونفي واستقبال. gampang sudah lewat اعرابnya tadi. اسعى فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. نعم. آخرnya apa؟ على الألف karena sebelumnya فتحة. نعم. معنى من ظهورها التعذر. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره ana ila harfu jar asyarr majrun bi ila tayyib hasal al jar majrun mutaalliq bi fi'li as'a tayyib walan tardu anka al yahud walan nasara al waw istinafiyah ini keterangannya ya al waw istinafiyah berarti ini jumlah musta'nafah kalimat baru dimulai dari awal tayyib lan i'rabnya sudah lewat tardo mansubun bilan alal alifnya sama dengan as'a. Naam. Fa'iluhu yang beda fa'ilnya. Fa'iluhu dhamirun. Fa'ilnya mana? Belum ya. Fa'ilnya al ini fa'ilnya al yahud. Al yahud akan datang fa'ilnya. Iya. Ya kan? Angka'an harfu jar. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun al-fathi fi mahalli jarrin bi'an. Al-yahudu ismun marfu'un yani fa'il marfu'un bil fi'li fa'il tar ترضى. نعم. علامة رفعه نعم ثم ضار على آخره الواو عاطفة لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب لا itu alif di akhir itu sukun kan. نعم. النصارى معطوف على اليا يهود والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مكسور. طيب فإن اتصل بآخره نون النسوة فيما بعد انتهى الوقت dipaksakan sampai 11:30 ini. Baik. Akhirnya hadza jazakumullahu khairan wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.